نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون بارك الله فيكم رحمني ورحمكم الله نستمر InsyaAllah kita akan meneruskan pembahasan kita al-mulakhas fiqhi, ringkasan fiqhi yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pembahasan-pembahasan yang telah kita bahas yaitu tentang rukun-rukun solat, kewajiban-kewajiban solat, dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Kita akan membahas ke bagian yang ketiga yaitu sunnah-sunnah as-salah. Qala hafizahullahu ta'ala al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, sunanus salah, sunnah-sunnah salat. والقسم الثالث من أفعال وأقوال من أفعال وأقوال الصلاة غير ما ذكر في القسمين الأولين سنة لا تبطل الصلاة بتركه. Berkata حفظه الله تعالى, bagian yang ketiga, min af'ali wa aqwali shalah, dari gerakan-gerakan salat dan ucapan-ucapan salat, ghairu ma dzukira fil qismain al-awwalain, selain yang disebutkan dari dua bagian yang pertama dan kedua, yaitu selain dari rukun, selain dari kewajiban-kewajiban sholat yang dinamakan yaitu sunnah. La tabtu sholat bitarkihi, dan tidak membatalkan sholat dengan meninggalkannya. Qala hafizahullahu ta'ala wa sunanus shalah naw'an, sunnah-sunnah salat itu dibagi menjadi dua. Naw al-awwal, bagian yang pertama, sunanul aqwal, sunnah-sunnah ucapan-ucapan salat, bacaan-bacaan salat. Wa hiya katsiratun, dan itu banyak. Minha yang diantaranya al-istiftah, doa istiftah. Ini hukumnya adalah sunnah. Wa ta'awud wal basmalah wa ta'min wal qira'atu ba'da shalah ba'da al-fatihah bima tayassara min al-Qur'an fi salatil fajr. Dikatakan hafizahullah taala sunnah-sunnah dari bacaan-bacaan salat yaitu al-istiftah wa at-ta'awud. Ta'awud sebelum membaca Al-Quran, sebelum baca Al-Fatihah, seorang mengucapkan A'udhu billahi minasyaitanir rajim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal-basmalah wal-ta'min wal-qira'atu ba'da Al-Fatihah, qira'ah setelah Al-Fatihah, bima tayassara minal Qur'an, apa yang dia mudahkan dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an, fi salatil fajr, pada surat Al-Fajr, salat subuh, wa salatil jum'ah, salat Jum'at, wal-'id, salat hari raya, salat 'id, wa salatil khusuf, salat gerhana, wa raka'atain al-ulayain min al-maghrib wal isya wa dhuhur wal 'ashr, wa raka'atain al-ulayain dan dua rakaat yang pertama dari salat maghrib, rakaat pertama rakaat kedua, wal isya rakaat pertama rakaat kedua, wadhuhur wal asr, semuanya sama. Ini bacaan-bacaan setelah Al-Fatihah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faqra ma tayassara minal Qur'an. Wa min sunanil aqwal, dan termasuk dari sunnah-sunnah dari bacaan-bacaan salat, qul mil as-sama wa mil al-ardi wa mil arma syi'ta min syai'in ba'du ba'da qawlihi rabbana wa lakal hamdu. Ini hukumnya adalah sunnah, yakni setelah ucapan rabbana wa lakal hamdu. Baca rabbana wa lakal hamdu, dikir ini masuk kepada bagian yang wajib sebagaimana pembahasan yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu at-tahmid, seorang mengucapkan rabbana wa lakal hamdu lil imam wal ma'mum wal munfarid. Wa ma zada 'ala al marrah wa ma zada 'ala al marrah al wahida fi tasbih, fi tasbih ruku'in wa sujudin wa ma zada 'ala marrah, yaitu tambahan lebih dari satu dari zikir ketika ruku, zikir ketika sujud. Sebagaimana yang telah kita lewati, yang wajib adalah satu kali subhana rabbiyal azim, sedangkan tambahannya adalah sunnah. Menambah dua kali atau lebih ada sunnah. Atau kebacaan-bacaan zikir ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, ini yang wajib satu kali, lebihnya sunnah. Nah, lebih dari satu kali wa hadza mustahab, sunnah. Wa ziyada 'ala al-marrah wa ziyada 'ala al-marrah fi qawlihi rabbighfir li baina sajdatain. Yang wajib satu kali, ziyadahnya adalah sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Wa qul Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal, dan juga ucapan di akhir dari tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari adab neraka jahannam, wa min adzabil qubur, dan juga adab kubur, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan juga fitnah dari masih ad-dajjal, wa ma zada ala dzalik min ad-du'a fi at-tashahhud al-akhir, dan juga ziyadah doa yang lain fi tashahhud al-akhir, pada tashahhud al-akhir. Ini sunnah-sunnah al-aqwal, sunnah-sunnah pada ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan salat. An-naw tsani, bagian yang kedua dari sunnah-sunnah salat, yaitu sunnahul af'al, sunnah-sunnah pada gerakan-gerakan salat. Qarafil yadain inda takbiratul ihram, ketika mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa indal hawi ila ruku, dan juga seseorang ketika bangkit, seseorang ketika ruku, mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika akan ruku, fahada mustahab sunnah. Wa inna raf'i minhu al-hawi ketika akan ruku, wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku. Bangkit dari ketika ruku, mengangkat kedua tangan, hukumnya adalah sunnah. Ini mengangkat kedua tangan yang disunahkan ada empat tempat ketika sholat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika dia akan ruku, ketiga ketika dia bangkit dari ruku, keempat ketika berdiri dari setelah tasyahud yang pertama. Tasyahud yang pertama kemudian berdiri, disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Wa qala hafizahullah ta'ala wa wad'i yadil yumna 'ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, wa wad'ihima 'ala sadrihi aw tahta surratihi fi halil qiyam, wa wad'ihima, dan meletakkan kedua tangannya tadi, ala sadrihi, di dadanya, au tahta surratihi fi halil qiyam, atau di bawah pusar, fi halil qiyam, ketika dalam keadaan berdiri. Meletakkan kedua tangan, dikatakan oleh al-allamah Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih, boleh di dadanya atau boleh di perutnya, sedangkan di bawah pusar, dikatakan oleh para ulama, sanadnya lemah di bawah pusar. Sehingga seseorang boleh di atas pusar, di perutnya atau dadanya, fahadu jais. Wa qala hafidhahullahu ta'ala wa nadhar ila mawdi'i sujudihi, wa nadhar ila mawdi'i sujudihi, dan melihat pandangan ketika melihat ke tempat sujud ketika sholat. Wa wad'i al-yadain 'ala rukbatain fi ruku, meletakkan kedua tangan di lututnya ketika ruku, wa mujafah batnihi ala fakhidihi, mujafah, yaitu meregangkan jarak perut dengan pahanya ketika sujud. Perut dengan pahanya diregangkan, tidak ditempelkan. Nah, akan tapi diregangkan. Wa fakhidai an saqai fi sujud. Dan juga meregangkan pahanya dengan betisnya ketika sujud, dari betisnya. Merenggangkan pahanya dari betisnya ketika sujud. Wa qala hafidhullah ta'ala wa maddi dhahrihi fi ruku mu'tadilan wa ja'i ra'sihi hayalahu. Dikatakan hafidhullah ta'ala juga meluruskan punggungnya ketika ruku dan menjadikan kepalanya itu sejajar. Ini kepalanya sejajar dengan punggungnya ketika ruku. La yakhfaduhu wa la yarfa'uhu. Tidak menundukkan dan juga tidak mengangkatkan. Ini kepalanya tidak ditundukkan dan juga kepalanya tidak diangkat ketika ruku, akan tetapi sejajar dengan punggungnya. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari, yakni keadaan ketika, bagaimana kaifiyah ketika ruku. Wa qala hafidhahullah ta'ala wa tamkin jabhatihi wa anfihi, dan betul-betul meletakkan keningnya, wa anfihi, dan hidungnya, wa baqiyatil a'dha'i min mawdi'is sujud, dan bagian-bagian yang lain dari anggota-anggota sujud. Ini betul-betul diletakkan. Wa ghair dhalik min sunanil aqwal wal af'al mimma huwa mufassalun fi kutubil fiqh. Dikatakan hafidhullah ta'ala juga yang lainnya dari bacaan-bacaan salat, gerakan-gerakan salat, mimma huwa mufassalun fi kutubi fiqh, yaitu yang disebutkan secara terperinci dari kitab-kitab fiqh. Naam. Wa qala hafidhullah ta'ala wa hadhihi sunan la yalzam al-itiyan biha fi shalah. Dikatakan hafidhahullah ta'ala bahwa sunnah-sunnah ini tidak diharuskan seseorang untuk melakukannya ketika sholat. Bal man fa'alaha aw syai'an minha falahu ziyadatu ajrin. Akan tetapi barang siapa yang mengerjakannya atau sebagiannya, falahu ziyadatu ajrin, maka dia akan mendapatkan pahala tambahan. Akan mendapatkan pahala tambahan. Wa man tarakaha aw ba'daha fala haraj alaihi. Barang siapa yang meninggalkannya semuanya atau sebagian, fala haraj alaihi, maka tidak mengapa. Sya'nu sa'idus sunan, dan juga sunnah-sunnah yang lainnya. Wa qala hafidhahullah ta'ala wa min huna la nara mubarriran lima yaf'aluhu ba'd asy-syabab al-yawm bin at-tashaddud fi amri as-sunan fi as-shalah. Dari sini kami memandang dari apa-apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia pada zaman ini, min tashaddud fi amri sunan fi shalah. Ini dia tashaddud di dalam mengerjakan sesuatu yang sunnah, itu tashaddud berlebih-lebihan. Hatta rubbama adda bihim hada ila at-tazayyud fi tatbiqiha bi surati ghoribah. Dikatakan oleh hafidhahullah ta'ala bahkan seakan-akan dia melaksanakan sunnah karena itu berlebihan di dalam mempraktekannya, sehingga gambarannya seperti gambaran gharibah, gerakannya seperti gerakan yang aneh, seperti bukan gerakan sholat. Contohnya kaan yahniya ahaduhum ra'sahu fil qiyam ila qaribin min ar-ruku, yang diantaranya sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah taala, ini perkara yang berlebih-lebihan, seseorang yang kaan yahniya ahaduhum ra'sahu, yakni menundukkan kepalanya ketika berdiri, ila qaribin minar ruku, yakni hampir mendekati ruku. Nah, ini ketika dalam keadaan berdiri. Sebagaimana yang telah kita lewati, keadaan seseorang ketika berdiri, yakni berdiri dengan berdiri yang biasa, berdiri tegak, berdiri biasa. Nah, seseorang yang berlebihan dikatakan oleh hafizahullah taala, kayahnia ahaduhum ra'sahu, kepalanya ditundukkan ketika berdiri, dia seperti ruku, seperti ruku. Ini salatnya berdirinya seperti ruku. Seperti ini. Seperti ruku. Padahal dia berdiri. Intinya ingin supaya khusyuk. Nah, padahal ini perkara yang berlebih-lebihan. Nah, sehingga ketika berdiri dengan biasa. Nah. Taib. Qala hafizahullah taala, wa yajma yadayhi ala sughrati nahrihi badalan min wad'ihima ala sadrihi aw tahta surratihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya ala sughratin nahrihi. Sughratin nahrihi yaitu meletakkan tangannya di bawah leher. Di bawah leher bagian bawah. Nah. Badalan min wad'ihima ala sadrihi. Dan dia mengganti meletakkannya tidak pada dadanya, aw tahta surrati, atau di bawah pusarnya. Yani meletakkan tangannya di sini. Yang namanya dada adalah di sini, bukan di sini. Sehingga seseorang ada yang sholat tangannya di sini, dan ada yang melakukan seperti ini, berdiri tangannya di sini, di bawah leher di sini, tulang di sini. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang tidak sunnahkan. Kalau mau di dada di sini, ini namanya dada. Sini. Bukan di sini. Meletakkan di sini. Atau bahkan saya menundukkan di sini. Ini terlalu berlebih-lebihan. Nah. Kama wardat bihi sunnah. Bihi as-sunnah. Wa tashadduduhum fi sya'ni sutrah. Wa tashadduduhum fi sya'ni sutrah. Dan mereka berlebih-lebihan fi sya'ni sutrah, pada perkara sutrah. Hatta inna ba'dahum yatrukul qiyam fi shaffil li'ada'in nafilah fayadhhabu ila makanin akhar. Yani tashaddud fi sya'ni sutrah, pada perkara sutrah. Hatta inna ba'dahum, sehingga sebagian dari mereka meninggalkan berdiri di shaff ketika sudah selesai sholat untuk melaksanakan sholat sunnah. Wa yadhhabu ila makanin akhar, dia pergi ke tempat yang lain. Yabhath fihi an sutrah, mencari sutrah. Nah, perkara tentang sutrah. Nah, ada yang mengatakan sunnah, di antara para ulama ada yang mengatakan wajib. Al-Allamah Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, dan juga Al-Allamah Syekh Utsaimin, dan Al-Allamah Al-Imam Al-Wadi'i rahmatullahi taala alaihi, mereka semua berpendapat bahwa sutra itu adalah hukumnya wajib. Dimana? Sebagaimana dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih bahwa Nabi sallallahu wasallam mengatakan la tusalli illa ila sutra. Janganlah kalian salat kecuali menghadap ke arah sutra. Nah. Dan tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu wasallam beliau tidak pernah salat tidak memakai sutra. Nah. Tidak memakai sutra. Nah. Dan juga para ulama mengatakan hal-hal yang berkaitan tentang sutra. Nah. Seseorang yang tidak memakai sutra itu bisa dilewati oleh orang yang sedang berlalu lalang. Nah. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seseorang itu berdiri 40, dikatakan di para ulama ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, dia berdiri itu lebih baik daripada dia melewati sutra. Itu lebih baik bagi dia untuk melewati sutra. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa seseorang dalam memakai sutra adalah wajib. Agar terhindar dari orang-orang yang lewat di depannya. Yang di mana bisa memutuskan sholatnya juga. Nah, yang bisa memutuskan sholat yaitu perempuan yang sudah balighah, qalbul aswad, anjing hitam, dan juga al-himar. Yang rajih tentang permasalahan sutra adalah wajib. Wa qala hafidhahullah ta'ala wa kadha maddu ahadihim ra'sahu ila amam wa rijlai ila khalfin fis sujud hatta yusbiha qalqaus aw qariban minal munbatih. Dan juga seseorang yang tasyaddud ketika salat maddu ahadihim ra'sahu ila al-amam, ketika sujud kepalanya ke depan sekali. Nah, wa rijlai ila khalfin fis sujud, dan kepalanya ke belakang, kepalanya ke depan dan kakinya ke belakang. Pot saya ulangi, kepalanya sangat ke depan dan kakinya sangat ke belakang. Hatta yusbiha qalqaus, seperti busur. Jadi keadaannya bukan seperti orang sujud, seperti busur. Au qariban minal munbatih, atau qariban mendekati seseorang yang nyaris telungkup. Dan saya pernah melihat orang yang sholat ketika sujud kepalanya itu ke depan sekali, kakinya lututnya ke belakang sekali, seperti busur, nyaris telungkup. Keadaannya bukan seperti orang yang sujud, dan ini merupakan perkara yang tasyaddud. Dan hal ini dilakukan oleh sebagian orang yang tidak paham tentang sifat sholat Nabi alaihissalatu wassalam. Wa kadza, dan juga fahju ahadihim rijlai fi halil qiyam hatta yudayyiqa ala man bijanibih, dan juga seseorang yang melebarkan kakinya ketika berdiri hatta yudayyiqa ala man bijanibih, sehingga mempersempit orang yang di pinggirnya. Ada orang yang sholat kakinya lebar sekali. Sebagaimana yang telah kita lewati bahwa berdiri itu berdiri biasa, posisi kakinya biasa, jangan terlalu rapat, jangan terlalu dilebarkan. Karena bila terlalu dilebarkan ini yudayyik ala man bijanibi, akan mempersempit orang yang di pinggirnya. Dilebarkan sekali. Orang-orang yang mengerjakan seperti ini biasanya dia kerjakan semuanya. Dia kerjakan semuanya. Ininya di sini. Kemudian kakinya itu dilebarkan. Terus pandangannya ke bawah sekali. Dan ketika sujud itu sama, kepalanya ke depan sekali, kakinya ke belakang, nyaris telungkup. Nah, dan ini orang-orang yang tasyadud. Tidak ada hadis, satu hadis pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat seperti ini. Berdirilah dengan berdiri yang biasa. Letakkan tangan boleh di dada, nah, di perut boleh, nah, dan diletakkan jangan di bawah pusar tapi di atas pusarnya. Nah, taib. Uqala hafidhahullahu ta'ala, wa hadhihi sifatun gharibah. Ini merupakan sifat-sifat yang gharibah. Sifat-sifat yang gharibah. Sifat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sifat yang aneh. Sifat yang aneh. Termasuk juga dari sifat yang aneh yang tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, letakkan tangannya itu di pinggir sebelah kanan atau kiri. Ketika sholat, Allahu Akbar, miring muslim atau miring ke kiri seperti ini. Ini juga sama, tidak ada dasar sama sekali. Bahkan di sebagian tempat, sebagian orang ketika bangkit dari ruku mengangkat tangannya itu dibalikan seperti ini. Seharusnya sami Allahu liman hamidah seperti ini, dia angkatnya sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Doa seperti ini. Ini juga sama, tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ini juga termasuk dari sifat gharibah, sifat yang aneh. Dan bukan termasuk dari sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, warubama tu'addiya bihim ilal ghulu al-mamqut. Warubama, dan juga hal ini bisa mengantarkan dia kepada perkara yang ghulu al-mamqut, perkara yang berlebih-lebihan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Mengerjakan suatu gerakan-gerakan yang gharibah, yang aneh, yang tidak didasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini perkara-perkara yang gharibah. Nah, bahkan di sebagian tempat menambah bacaan doa. Nah, mereka mengatakan ini merupakan doa tolak bala. Nah, dilakukan terus menerus. Ketika pada rakaat terakhir, sami Allah liman hamidah, kunut, setelah kunut dibalikkan tangannya, ini, balikan tangannya. Mereka mengatakan ini menolak bala, tolak bala, dibalikan seperti ini. Imam dan makmum, ini juga termasuk sifat gharibah. Apakah ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apakah Nabi pernah melakukan hal seperti ini? Tidak ada satu hadis pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaifiyah seperti ini. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Nasallallahu lana lahum tawfiq lil haqqi wal amal bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami dan kepada mereka kepada suatu yang hak dan mengerjakannya. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi ila huna subhanakallahumma bihamdik. أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.